Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina. Min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ilayhim iddin. Allahumma ya Rabbana alimna ta'wila wa faqihna fid din. Allahumma ya Rabbana urzukna fahmal Qur'an. Wa'inna alal amal bil Qur'an. Wa'khsurna yawmal qiyamati ma'azumrati ahli al-Qur'an. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut. Wa syahadata inda al-maut. Wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du, yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa dan para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan tadabbur kita, merenungi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala bersama para ulama-ulama dengan tafsir-tafsir beliau. Sungguh Al-Quran adalah lautan ilmu, dan tidak boleh setiap orang mencebur begitu saja, tetapi harus melalui perantara para ulama-ulama. Al-Quran tidak bisa difahami semaunya sendiri, ada kaidah-kaidah memahami Al-Quran. Sehingga kami sampaikan bahwasanya apa yang kami sampaikan di atas mimbar ini adalah yang kami ambil dari apa yang kami fahami dari perkataan para ulama-ulama ahli tafsir. Hanya barangkali karena waktu saja yang pendek, kami tidak bisa menjelentrehkan ini perkataan si A, si B, si C para ulama. Akan tapi yang jelas, kami semua hanya menukil, menukil dari apa yang dihadirkan oleh para ulama-ulama. Sangat tidak pantas kalau menyatakan diri kita sebagai seorang mufassir. Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang agung, seorang besar begitu pun, masih menggunakan adab waktu mengatakan, menafsiri Al-Quran, beliau hanya mengatakan, khawatir, lintasan-lintasan yang Allah berikan kepadaku, lalu aku tuangkan dalam bentuk kalimat-kalimat yang bisa didengar, atau tulisan yang bisa dibaca. Akhir zaman orang menafsiri Al-Quran dengan akalnya sendiri tanpa bekal ilmu untuk menafsiri Al-Quran. Sehingga Al-Quran jadi mainan. Al-Quran menjadi mainan. Dan kadang metode-metode memahami Al-Quran dirubah. Sekarang ada zaman-zaman baru ini. Metode memahami Al-Quran dengan cara metode memahami Bible dan sebagainya. Tidak pakai perangkat-perangkat ilmu untuk memahami Al-Quran. Dan itu membahayakan. Dan harus waspada kita dengan upaya-upaya hamba-hamba. Mereka tidak merubah ayat-ayat Al-Quran, akan tapi mereka merubah cara memahami Al-Quran. Itu kerjaannya orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi terdahulu itu merubah firman-firman Allah langsung, di samping merubah makna-maknanya. Akan tapi zaman sekarang merubah lafaz tidak bisa, karena sudah dijamin oleh Allah. Tidak ada satu pun bisa merubah lafaz Al-Quran. Akan tapi musuh Allah tidak akan diam. Musuh Allah tidak akan lupa, lalai, dan iblis akan selalu berusaha menjurumuskan hamba-hamba yang berada di jalan kebenaran ini. La'aqaudan lahum siratal mustaqim. Jangan lupa dan lalai bahwasanya di saat kita berada di jalan kebenaran pun, di situ setan juga mengganggu kita untuk diselewengkan. Sehingga muncul cara-cara menafsir Al-Qur'an tidak patuh dan tunduk dengan kawaid, kaidah-kaidah yang pernah dihadirkan oleh para ulama. Sementara seperti halnya ilmu fikih, ada ilmu usul fikihnya. Ilmu hadis, ada ilmu usul hadisnya. Ilmu tafsir, ada ilmu usul tafsirnya. Dan dalam berbahasa Arab pun ada kawaid-kawaid, kaidah-kaidah berbahasa Arab. Atau yang sering disebut dengan ilmu nahwu sharaf. Kemudian untuk memperindah atau mempertajam makna, ada namanya balaghah dan seterusnya. Semuanya ini adalah perangkat-perangkat untuk memahami Al-Quran yang datang dengan bahasa yang paling tinggi. Bahasa yang paling agung yaitu bahasa Arab. Bahasa yang paling kaya. Nah, di dalam firman-firman Allah, maka nanti para ulama lah yang bisa menjelaskan dan memahamkan kepada kita dengan ilmu yang mereka miliki tentunya. Dan jatuh kepada kita ini sudah barang jadi. Maka satu bencana besar dari kita ini kalau kita jauh dari ulama, tidak berguru dengan para ulama, tidak pernah dekat dengan bukunya para ulama, menjadi orang pelamun, jadi nulis buku ngelamun, katanya mencari ilham atau inspirasi baru. Tidak. Para ulama terdahulu menulis adalah membaca dulu. Menulis, membaca dulu. Menyampaikan, membaca dulu. Sampai kita punya guru Habib Ali masyhur, abang dari kakanda dari Habib Umar bin Hafidz, beliau mengatakan, kami masih ingat waktu, jangan kamu mengucapkan fatwa atau apapun kecuali kamu kebayang di matamu kalimat-kalimat yang ada di kitabnya orang-orang yang bisa dipercaya. Kalau nukil fatwa fikih pun harus kebayang kalimatnya itu. Sampai gambarannya di mana itu. Sehingga kita tidak membiasakan untuk ngomong asal ngomong saja. Jadi musibah kita. Dan kita kadang-kadang kebawa dengan model-model begini ini. Sehingga seolah-olah menjadi orang yang sudah super. Wah. Semoga Allah menjaga hati kita, menjaga akal kita, menjaga pemahaman kita. Allah memberikan kepada kita pemahaman yang selamat, pemahaman yang benar. Baik, kita langsung kepada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat yang ke-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma ughilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wa mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dakhaytum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. Dzalikum fisq. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Masalah makanan. Surat Maidah ini banyak bicara tentang makanan. Maidah rampatan hidangan. Cuman dikisahkan pertama adalah ini diambil dari kata Maidah ini, karena Maidah hidangan yang diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi, permintaan pengikut-pengikut Sayyidina Isa alaihissalam. Akan tapi secara umum di dalam surat Al-Maidah banyak berbicara tentang halal haramnya makanan. Hurrimat 'alaikumul maitatu. Diharamkan bagimu bangkai. Bangkai adalah haram bagimu. Ada pengecualian nanti. Secara umum bangkai adalah haram bagimu. Segala binatang yang tidak disembelih, yang seharusnya disembelih, maka itu adalah haram. Maka menjadi bangkai. Bangkai apapun, termasuk bangkai semut, bangkai lalat, haram semuanya. Bangkai kambing, bangkai sapi. Segala sesuatu yang disebut sebagai bangkai, maka hukumnya haram. Dan sekaligus najis itu nanti. Dalam fikih praktis yang kami hadirkan, tidak usah bingung masalah najis, najis hanya 7. Selebihnya tidak najis, selesai. Di antara yang kami sebutkan adalah bangkai. Jadi bangkai adalah najis sekaligus haram. Dan nanti para ulama membahas lagi tentang bangkai-bangkai yang dimaafkan. Itu kan lain cerita. Pada dasarnya adalah tetap sesuatu yang diharamkan, cuman karena susah untuk dipilah dan dipilih, maka menjadi dimaafkan. Contohnya bangkai ulat yang bercampur dengan beras lama. Atau kedelai yang bercampur dengan ulat. Ulat kan bangkai. Pada dasarnya adalah haram. Cuman karena susah memilah antara kedelai atau ulat. Beras dengan ulat kecil-kecil yang ada di dalam beras. Maka itu dimaafkan. Tapi tidak boleh orang sengaja mengumpulkan ulatnya lalu dibikin reyek, bikin ini haram. Itu tidak boleh. Ini nanti pembahasannya di situ. Ini hanya ini secara umum dulu, secara global penjelasan. Maksudnya bangkai adalah haram. Nanti masalah pengecualian berikut. Wadamu dan darah. Di Jawa Timur namanya didih. Di Jawa Tengah namanya, di Jawa Barat namanya apa? Marus. Darah adalah haram, sekaligus najis, termasuk darah. Darah adalah najis. Darah manusia najis, menurut jumhur ulama, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu, kecuali madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi akan masalah keharaman darah mutlak. Masalah kenajisan ini bab lain, tolong dibedakan. Dalam membaca bicara fikih, tolong bedakan antara haram dan masalah najis. Darah adalah haram dan darah menjijikkan. Tapi manusia yang biasa jijik tidak akan terbiasa dengan hal yang menjijikkan. Darah digoreng, darah ini harus tadi haram. Dan pancinya najis. Bersentuhan dengan yang lainnya pun jadi najis, selagi yang lainnya juga najis, maka jadi haram. Maka kalau Anda beli ke warung kok ada marusnya, balik keluar, karena apa? Itu wajannya atau penggorengannya itu sama. Kita harus masuk bab warak, bab hati-hati ya. Waspada, masih banyak makanan yang halal. Oh, makanan haram itu membahayakan sekali kepada diri kita. Menjadikan anggota tubuh kita itu mudah melakukan kemaksiatan. Mau tidak mau, kalau sudah makanannya haram. Makanan haram. Dan haram yang dihadirkan, yang haram yang di sini adalah haram yang secara lahir dan batin. Sebab nanti ada haram batin saja nanti. Secara lahir tidak haram. Terlihatnya adalah beras. Tapi beras nyuri. Beras kan halal. Tapi kalau hasil nyuri, jadi haram. Enggak disebut di sini, ini pembahasan lain. Ini haram secara lahirnya. Lahirnya adalah haram. Bangkai, darah. Darah ini Masya Allah banyak. Di beberapa daerah ini Masya Allah. Perlu disadarkan umat. Karena ini banyak orang awam yang tidak mengerti. Jadi menjalankan bisnis, usaha ya wajib. Yang diikuti adalah tetangganya jualan begitu, dia jualan begini, jualan begitu, jualan begini. Mereka tidak mengerti halal haram. Artinya bagi orang-orang awam sebegitu, insya Allah diampuni oleh Allah. Akan tapi jadi masalah adalah berarti gurunya nanti kalau tidak menjelaskan. Atau ustadznya tidak pernah memberikan pemahaman. Maka wajib kita menjelaskan halal haram itu dengan terang-terangan, gamblang, jelas. Itu adalah haram. Dan Anda pun harus tahu. Dan jangan masuk warung yang di situ ada marusnya atau ada didihnya dalam bahasa Jawa Timur. Haramnya darah. Kecuali nanti ada pengecualian. Ada bangkai yang halal, bangkai yang halal. Dan juga ada darah yang halal, pengecualian ya. Seperti yang diuratkan oleh para imah. Muhaddithin, Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Nasa'i. Dan yang lainnya tentang satu hadis. Ukhillat lana maitatani wadamani. Dihalalkan bagi kita umat Islam ini dua bangkai. Dan juga dihalalkan untuk kita adalah dua darah. Dua bangkai yang dihalalkan adalah as-samaku ikan. Waljaratu dan belalang. Jadi kalau belalang mati boleh digoreng dimakan. Kalau ada ikan mati, boleh kita goreng. Karena itu adalah halal. Biarpun jadi bangkai. Kalau kita menemukan ikan, semuanya jadi bangkai. Tidak ada disembelih. Ya. Jadi jarang-jarang. Itu kan gede. Kalau tidak disembelih, tidak mati sebabnya. Jadi ikan menjadi bangkai halal bagi kita. Secara garis besar seperti itu. Biarpun nanti ada perbedaan di dalam madhab. Misalnya Imam Abu Hanifah mengatakan kalau tiba-tiba ikan terapung, jadi tidak boleh. Tapi matinya memang, misi ini adalah perbedaan. Tapi secara umum bahwasanya bangkai ikan dan bangkai belalang adalah halal untuk dimakan. Wadamani dan dua darah itu al-kabid, hati, wattihalu dan limpa. Hati adalah gumpalan darah. Sehingga darah yang diharamkan nanti adalah ad-dam al-masfuh. Darah yang mengalir. Darah yang mana? Mengalir, disembelih, dikeluarkan darahnya, mengalir. Kemudian membeku dan digoreng. Atau masih mengalir, diminum adalah haram. Kadang-kadang haramnya double. Untuk obat, darah ular. Ularnya sendiri menurut madhab kita adalah haram, pakai darahnya lagi. Untuk kesehatan. Allah tidak akan memberikan obat melalui yang haram. Kalau ada orang yang diberi oleh Allah obat melalui yang haram, sebetulnya dia bukan obat. Darah yang mengalir. Makanya darah yang berada di dalam daging adalah tidak haram. Karena belum keluar, belum mengalir. Atau tadi, al-kabid, hati, hati adalah darah yang menggumpal. Bahkan Nabi sebutkan ada segumpal darah, mudghah. Ya, segumpal darah. Wal tihal, limpa. Yang biasa urusan dengan perjagalan bakal mengerti ini. Yang tidak mengerti, nanti kita datang nyembelih kambing, besok saya kasih tahu, itu limpa, itu kambing. Ya. InsyaAllah, itu hati, itu limpa. Limpa ya di seputar itu. Ini adalah pengecualian. Tapi pada dasarnya darah semuanya adalah haram dan darah adalah najis. Maka waspadalah wahai ahli iman. Makanya kalau Anda masuk warung, harus waspada. Memang waspada yang pertama adalah waspada lahir. Jangan masuk warung kecuali yang ada tanda-tanda Islamnya di dalam tempat tersebut. Apakah ada lafaz Allahnya, bismillahnya, atau gambar-gambar menunjukkan syiar Islam, penjualnya berkerudung dan sebagainya. Itu tanda-tanda awal. Kalau ada masuk saja tanpa pilih-pilih, khawatir di dalam keimananmu tadi. Yang diragukan, yang dikhawatirkan keimananmu, tidak waspada. Sebab kadang yang pakai label Islam pun kadang-kadang orangnya awam, sehingga tidak mengerti. Dan dia tidak dosa. Pernah suatu ketika, kami beli pengen burung goreng. Kayaknya setiap beli itu kami perhatian untuk memilih. Saya akan membeli orang menutup auratnya daripada tidak. Sebab kalau tidak menutup auratnya, waktu saya beli, pasti saya melakukan keharaman, melihat dan sebagainya. Dan tidak ada darurat di sini, karena masih ada pilihan yang lain. Betul, kami mobil, parkir. Pesan kepada suami ibu. Pakai kerudung, solehah, betul, baik orangnya. Akhirnya waktu kita melihat begini, burungnya kok utuh, lehernya tidak dipotong ini. Ah, ibu, ini tidak disembelih, ibu. Loh, masa? Loh, saya tidak tahu. Jadi rumahnya beliau sendiri juga tidak sadar. Karena biasanya ada warung-warung yang di pinggir itu, mereka bukan mencari ayamnya, mencari burungnya. Mereka dikirimi sama orang lain. Jadi kadang pun bagi yang kita pilih, kita hati-hati pun kadang kita masih salah. Bagaimana orang yang sembrono? Apalagi sudah jelas-jelas dia adalah bukan orang yang beriman. Bukan orang yang beriman. Loh kok kita seenaknya masuk di tempat tersebut? Waspadalah wahai ahli iman. Urusan makanan. Jadi hati-hati sendiri menunjukkan imanmu itu. Keimanan itu yang di dalam hatimu itu. Bukan suaramu yang lantang. Mengatakan aku ahli iman, aku orang Islam, aku ini bukan. Di dalam hatimu kan ada getar-getar di dalam hatimu. Jadi di saat sesuatu itu adalah tidak, misalnya keharaman, pasti tidak terima. Atau tidak jelas, pasti hatimu juga meragukannya. Dan memang Islam tidak mempersulit itu semuanya. Tapi di Indonesia itu masih banyak pilihan. Di negeri kita banyak pilihan, warung-warung dan sebagainya. Warung Islami, warung yang jelas-jelas bahasanya itu Islami. Kita juga pernah suatu ketika, masuk satu warung, karena kita tidak mengerti, rupanya di situ adalah menunya macam-macam dengan istilah-istilah bahasa-bahasa modern. Akhirnya setelah tanya ini apa? Ini adalah babi. Kalau itu mohon maaf, subhanallah ya. Biarpun warungnya adalah seorang yang tidak beragama Islam, kebetulan dia juga nerima. Oh enggak apa-apa, karena saya tidak boleh makan ini. Oh enggak apa-apa, dan nerima. Pernah juga kita masuk warung, pagi-pagi pengen sarapan, banyak gorengan dan sebagainya. Di samping gorengan, ini apa item ini? Didih. Ini berarti kejadian pasti di Jawa Timur, bukan di sini. Kalau di sini bisa ngomong, Marus. Ini apa? Ini didih. Didih. Sudah, assalamualaikum. Kalau ibu merasa dirugikan, tempat duduknya akan saya bayar. Jadi kadang-kadang kita ini kalau tidak waspada, musibah nanti. Jadi waspadalah urusan makanan-makanan yang semacam ini. Walahmul hinzir. Dagingnya anjing. Ada babi. Daging yang babi adalah haram. Kalau disebut daging itu, bukan berarti nanti saya bikin tulang lunaknya babi. Ini kan orang bingung saja. Kalau Al-Quran itu berbicara kepada hamba-hamba Allah itu yang berakal itu faham. Orang itu biasanya makan-makan daging. Kan itu sebelum berkembang di Indonesia ada tulang lunak itu yang Indonesia kan ada tulang lunak, sekarang ada masakan tulang lunak, bagiannya jin pun harus habis nih. Tidak disisakan tulang lunak, tulang lunak. Orang umumnya ya tulang tidak ada yang makan. Siapa yang makan tulang? Dan tidak usah dibahas yang demikian. Berarti ya semua dalam diri ka anjing, apa babi itu adalah haram. Termasuk adalah gajihnya, bulunya, segala macam haram-haram. Hanya disebut daging di sini, para ulama ahli tafsir mengatakan ya, paling terpenting dalam urusan makan, kalau binatang itu adalah dagingnya. Kalau sayur ya daunnya, kan begitu misalnya. Jadi babi. Dan waspada, babi ini bisa dibuat macam-macam. Jadi babi itu bukan harus dagingnya saja. Karena secara zatnya babi adalah najis. Bahkan di dalam fikih disebut dengan najis mughalladhah. Najis yang sangat berat. Dari pembahasan yang bersentuhan dengan bagian daripada babi akan menjadi najis. Panci, bakso, segala macam, Masya Allah. Bakso yang berbabi haram. Dan kita harus waspada, hati-hati. Dan semoga Allah mengampuni hamba-hamba yang sudah tidak peduli lagi. Semoga diberi petunjuk dan hidayah. Ada di sebuah tempat itu jual babi itu sudah bebas. Di kalangan kaum muslimin. Ada di Jawa Timur kita melihat bahasanya jual babi sudah. Pokoknya di pertigaan, di dekat, di sebuah wilayah. Pokoknya dekat kelenteng situ ada tempat. Biasanya orang Islam pun merasa malu-malu tapi tetap beli. Halimnya dia dibuka, beli saja. Babi itu sudah. Karena katanya buat bakso lebih enak, buat ini lebih enak, Masya Allah. Yang jualan bakso, atau yang hobi bakso, harus waspada yang hobi bakso dulu. Yang jualan bakso adalah, kalau baksomu, cara buat baksomu adalah benar, nah, Masya Allah ada tamu, ini ada menu bakso, nah, baksonya giling sendiri, buat sendiri, jangan khawatir nanti. Kalau bakso di Al-Bajah nanti. Gini-gini. Jadi membuat bakso sendiri, ada almanak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai masuk ke sesuatu yang haram. Ini kaidah dalam berjual beli ya. Apa yang Anda jual itu seharusnya yang Anda lega untuk mengkonsumsi. Itu amanat. Jika Anda menjualnya tidak tega, jika Anda untuk mengkonsumsi tidak bisa, maka hendaknya jangan kau jual. Itu kan amanat. Masalah kejujuran ini. Lahmul khinzir, daging babi. Wa ma ughilla li ghairillahi, dan segala binatang yang halal untuk dimakan, ayam, kambing, kerbau dan sebagainya, tapi ughilla li ghairillahi, disembelih bukan dengan nama Allah. Disembelih untuk tuhan-tuhan, untuk sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah haram. Kalau masalah orang Islam menyembelih enggak pakai bismillahirrahmanirrahim, ini kan pembahasan para ulama. Selagi orang Islam menyembelih enggak pakai bismillah adalah halal. Kalau Imam Ahmad mengatakan wajib mengucapkan bismillah. Jumhur mengatakan enggak pakai bismillah, orang Islam menyembelihnya sudah pasti halal. Enggak pakai bismillah pun halal asalkan orang Islam yang menyembelih. Cuman kalau menyembelih dengan nama apa? Untuk sesajen dan sebagainya. Nah, ini adalah haram kalau diniati sembelihannya adalah seperti itu. Maka segala yang disembelih bukan atas nama Allah, bukan dengan nama Allah, maka itu haram. Haram disembelih. Haram untuk kita makan. Wal munkhaniqatu adalah dan binatang-binatang yang mati kecek-kecekik. Sebab binatang itu ada binatang yang mudah untuk ditangkap dan susah untuk ditangkap misalnya. Kalau ada binatang yang sudah ditangkap, biasanya kita pakai perangkap. Tak taunya dipasang perangkap, masuk perangkap, kecekik, mati. Enggak halal bagi kita. Kecuali kita masih bisa menemui kehidupannya untuk bisa kita kejar dengan sembelihannya. Ditandai, para ulama menyebut adalah, ada yang mengatakan, pendapat yang para ulama kebanyakan mengatakan ada getar-getar di kaki dan tangannya. Berarti itu masih ada kehidupan. Mau lari atau mau terbang. Bahkan Imam Abu Hanifah sangat sederhana, selagi masih ada getar tubuhnya, itu masih ada kehidupan. Boleh disembelih dan halal. Nah, tapi kita Imam Syafi'i harus ada tanda-tanda kehidupan yang jelas misalnya. Namanya hayyah mustaqirrah. Di dalam binatang itu ada kehidupan. Dan kehidupan ditandai adalah dengan gerakan di anggota-anggota yang untuk lari. Untuk. Nah, ini sembelih. Munafanikatu. Kalau tercekik lalu kita tidak bisa sempat menyembelihnya, maka haram untuk dimakan. Tak tahunya apa? Jaringnya banyak, sayang nih. Enggak ada orang tahu, tetap jadi bakso, jadi ayam panggang, apa burung goreng haram itu. Ini harus amanat. Wal maqudatu atau yang dilempar pakai jebakan atau pukulan atau apa, dipukul mati. Dipukul. Tapi kalau pukulannya dengan sesuatu yang tajam lalu menjadikan ia tersembelih buruhan, yang menjadikan dia terbunuh, ini para ulama menjelaskan memang ada khilaf dalam hal itu, tapi kita permudah saja. Kalau kita memanah burung lalu mati dengan panah tertusuk, maka ini adalah diperkenankan, halal. Tapi kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang tumpul, matinya adalah bukan karena teralirkan darahnya tadi, maka itu adalah diharamkan. Pukul, ya, ada binatang dipukuli. Bahkan sekarang ada cara, masya Allah, subhanallah, menyembelih untuk menjadikan binatang itu adalah tetap gurih, yaitu dengan cara tidak boleh dikeluarkan darahnya. Ini kan problem lagi. Sehingga ada binatang itu kalau dibunuh, ya dibunuh begitu saja. Ayam dicekik, kambing disiksa, pokoknya biar mati, yang penting darahnya tidak keluar. Karena bagi mereka darah adalah sayang. Ini kan tidak punya iman, Anda tidak. Anda punya iman, punya cara untuk menyembelih. Maka yang mati karena dipukul, haram dimukul, dimakan. Dipukul termasuk ditabrak. Semoga Allah mengampuni. Satu ketika ada satu ustaz, mungkin beliau hanya guyonan saja, pernah ditanya, bagaimana kalau ada kerbau ditabrak mobil lalu mati? Jawab, ya sayang dong, harganya mahal. Ini kan jawaban yang membahayakan. Ya kalau ketabrak mati, sudah mati, bangkai. Bangkai, mati, selesai. Jadi bangkai. Haram hukumnya. Wal mutaraddiyatu, kambing kepeleset dari puncak gunung mati, atau kambing kecebur sumur mati, mutaraddiyah. Wan natihatu atau diadu, beradu, berantem sampai mati satunya, haram semuanya. Dan yang bisa ini kembali kepada tadi, kalau disembelih, ini yang benar. Disembelih atau dengan buruan, nanti insyaallah pas ayat berikutnya masalah buruan. Bama akal sabu'u, ini kalau yang dimakan oleh ada sisa binatang itu memang enak. Kalau buah-buahan halal, kalau buah itu sudah diambil sama apa itu? Codot-codot bahasa, salah kelawar, itu memang buah pilihan ya. Kita sering waktu masa kecil dulu mungkin jambu, manis sekali itu, atau mangga itu. Nah, itulah lain, bukan binatang. Tapi ada binatang buas itu kerjaannya adalah menerkam binatang yang lainnya. Wah, ngelihat wah, ada kijang mati habis dimakan harimau, haram karena sudah mati diterkam sama harimau, enggak boleh. Wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum, kecuali dari semuanya tadi kamu sempat untuk bisa nyembelihnya. Illa ma dzakaitum, kembali kepada munkhaniqah, bukan kembali kepada babi. Babi biarpun disembelih tetap haram. Jadi binatang yang kecekik asalkan kamu sempat menyembelihnya sebelum ia mati, maka jadi halal. Yang kepleset dari gunung kemudian masih kamu temukan dalam keadaan hidup lalu kamu sembelih, halal. Atau yang berantem, kamu melihat kambing berantem tak tahu satunya sudah hampir mati tapi masih hidup, kok sembelih, halal. Atau ada harimau nerekam kijang, tak tahu apa, setelah itu kita takut-takut harimau lari, kejangnya masih bergerak-bergerak, sembelih, halal buatmu. Yang menghalalkan adalah sembelihanmu tadi. Illa ma dzakaitum, kalau sudah engkau sembelih maka menjadi halal itu semuanya. Wa maudzubiha 'alan nusubi, dan apapun yang disembelih. Ada ini. Nusub itu adalah batu-batu yang ada di sekitar Ka'bah, termasuk di dalamnya adalah berhala-berhala. Jadi sembelihan untuk sesembahan mereka. Biasanya ini orang Arab jahiliyah itu membuat sembelihan ditaruh di batu-batu tersebut, cara membaginya. Jadi orang mengambilnya di tempat tersebut. Jadi memang diniatkan bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah hal yang demikian ini tidak ada. Kemarin ada bertanya tentang sesajen ya, bagaimana hukum sesajen. Sesajen kalau dimaknai adalah kita menyajikan makanan, boleh saja. Tapi sesajen kalau dimaknai menyembelih sesuatu untuk, tidak tahu kalau laut, dewa laut, kalau lagi nanam padi, dewa padi, yang lagi mau nikah, dewa cinta, wah ini halal semuanya itu. Yang di laut selatan sana nyuntuk Nyi Roro Kidul, enggak boleh. Sesadek, sesajen, sembelihan untuk itu semuanya adalah haram. Bahkan masuk bab syirik juga. Tapi kalau sesajen maknanya adalah kita membuat makanan dalam bentuk tertentu atau bentuk gunung. Atau gunung macam-macam. Lalu disajikan. Dan ini tidak ada hubungannya dengan dewa-dewi. Tidak ada hubungannya dengan keyakinan-keyakinan semacam itu. Ya boleh-boleh saja. Akan kembali kepada keyakinan. Masalah menyajikan sama bentuknya. Termasuk sembelihan tadi. Nyembelih. Memotong lehernya. Tapi kalau niatnya adalah untuk sesembahan. Atau sesuatu yang ditakuti. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk keyakinan-keyakinan di Jawa. Biasanya ada macam-macam istilah di Jawa itu. Ada danyangan. Ya kayak Nyi Roro Kidul, terus apa lagi? Memang hebat di Indonesia ini, paling hebat dalam berkhayal itu. Kita hanya menemukan ada jin sama iblis itu saja. Tapi Indonesia jadi macam ada tuyul, demit, gendruwo, oikomel, wah semacam kuntilanak. Pandai berkhayal negeri kita ini. Semuanya ada bab satu, iblis sama setan. Dari bentuk manusia ada bentuk jin. Yang bentuk manusia ada setan-setan bentuk manusia, bentuk jin. Nah, sesembelihan yang diberikan, diniatkan untuk itu semua adalah haram. Dan di saat menyembelih untuk itu adalah haram. Gak masuk jatuh syirik nanti. Maka hendaknya kita menyembelih hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wan tastaqsimu bil azlami. Tastaqsim itu adalah, azlam itu adalah tombak-tombak yang diberdirikan. Atau kayu-kayu yang diberdirikan. Kemudian jika ada orang menghendaki sesuatu itu, ada tiga atau berapa. Yang satu pergi, yang satu tidak, yang satu kosong. Jadi kita ngelembar sesuatu, kalau kena yang nomor satu pergi. Nomor dua enggak. Yang ketiga diulang lagi. Ini bukan urusan qir'ah. Kalau qir'ah boleh. Qir'ah itu bukan istiqsam bil azlam. Kalau qir'ah itu apa? Ada orang ingin membagikan hadiah. Cuman hadiah itu enggak cukup. Orangnya lima, hadiahnya cuma dua. Bagaimana caranya ini? Maka sudah kalau begitu, saya tulis lima namanya semuanya, diputar begini, yang keluar insya Allah dapat. Karena demi keadilan. Ini adalah diperkenankan. Termasuk Nabi mengajarkan masalah qir'ah, termasuk qir'ah yang ada pada zaman Nabi SAW, di dalam hadis yang jelas ada masalah pembagian bepergian dengan istri bagi orang yang punya istri dua atau tiga, maka harus ada qir'ah. Tidak boleh hanya mengajak dia-dia saja. Harus dengan qir'ah. Supaya tidak ada yang terkecewakan. Ini qir'ah beda. Sebagian orang menganggap qir'ah sama dengan istiqsam bil azlam. Istiqsam bil azlam ini adalah, kalau ingin melakukan sesuatu itu, adalah datang ke, atau menancapkan satu tombak atau apa, atau datang di Mekah itu juga ada, dan mendahulu itu ada berhala tiga. Yaitu berhala yang mengizinkan, berhala yang melarang, berhala yang... Jadi kalau nanti kena berhala yang mengizinkan, pergi dia. Mau menikah pun juga begitu. Saya menikah dengan dia langsung lewat. Oh, jadi nikah. Tapi di dalam Islam, sudah ada pendidikan yang luar biasa indah dari Nabi SAW. Yaitu dengan istilah istikharah. Kalau Anda ingin memilih sesuatu, hendaknya Anda melakukan istikharah. Melakukan sholat dua rakaat, lalu memohon kepada Allah. Yang singkat dari makna pemohonan itu adalah, permohonan itu adalah sederhana, begini bunyinya. Kalau hadisnya, doa yang diajarkan Nabi panjang, barangkali ibu belum sempat menghafalnya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi kudratika wa as'aluka min fadlika al-'adzim fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'alamul ghaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li wa yusirhu li wa in kana hadzal amr khair syarrun li fi dini wa in kana hadzal syarrun li fi dini wa ashi wa akibati fasrifu anni in kana hadzal amr khairan li aw syarrun li. Kalau ini baik untukku, maka mudahkan kepadaku. Kalau tidak baik, jauhkan. Ini kan doa yang diajarkan Nabi SAW. Jadi kalau kita menghendaki sesuatu, yang ada kebimbangan pada kita, maka hendaknya yang kita lakukan adalah bukan istiqsa bil azlam, tapi hendaknya melakukan sholat dua rakaat lalu berdoa. Kalau ibu bapak tidak menghafal doa tersebut, langsung saja doanya begini. Ya Allah, kalau memang itu baik untukku, jadikan. Kalau tidak, jauhkan ya Allah. Selesai. Jangan dirubah doanya. Bukan doanya orang maksa. Kalau itu tidak baik menjadiku, buatku, jadikan baik untukku ya Allah. Bukan begitu. Ini doanya anak muda mau istikharah ngaco. Ya Allah, saya ingin nikah dengan dia ya Allah. Kalau memang baik untukku, jadikan. Kalau tidak baik, jadikan baik untukku ya Allah. Nah begitu. Ini maksa. Itu biasanya hatinya sudah rusak. Kalau istikharah, plong, kosong. Jadi kamu tidak punya pilihan di hadapan Allah. Namanya istikharah. Selagi dalam dirimu ada pilihan, maka dia pun berharap nanti bab lain. Misalnya Anda mengharap seorang laki-laki menghadap seorang istri yang soleha dan Anda sudah menentukan orangnya. Tapi dalam istikharah, Anda tidak boleh kurang ajar. Dalam berdoa, ya Allah, kalau memang itu baik untukku, mudahkan. Kalau tidak baik, adalah jauhkan. Di sisi lain, Anda sholat hajah, ya Allah, jadikan dia adalah istri saya. Ini bab lain. Jangan dicampur di sini. Sebab istikharah adalah maknanya pasrah. Jadi di sini para ulama membahas tentang, masya Allah, hal-hal sesuatu yang memang itu ada syubhah kabirah, adalah permasalahan besar, sehingga para ulama juga membahas hendaknya menghindari hal-hal yang mirip-mirip dengan istislam bil azlam. Jadi enggak jadi. Ini enak. Gimana dia? Sebentar. Baik, enggak baik. Rupanya dia sudah. Tambah lagi, enggak baik. Oh, enggak baik, 10. Kalau lagi cocok 5. Baik, enggak baik. Atau pakai kancing mana? Kancing baju. Dan ini bukan fa'al, bukan tafa'ul yang diajarkan Nabi. Kalau tafa'ul itu adalah berprasangka baik kepada Allah. Kalau kita melihat sesuatu, khusnudzon kepada Allah. Tafa'ul. Bahkan kalau kita melihat piring pecah pun, tidak usah ngomong, bahasanya anakku sakit. Ya Allah, piring pecah. Allah tidak akan mengambil, kecuali akan diganti lebih besar lagi. Selesai. Nasi busuk, oh anakku sakit. Ini tasya'um haram. Ada orang, nasinya busuk, langsung bilang, papa, nasinya busuk, jangan-jangan anak kita yang lagi mondok sakit. Sakit beneran, kamu suudon kepada Allah. Tapi kalau nasi busuk, wah, pak, kasihan memang ayam kita selama ini kurang makan. Jadi kayaknya ngambil jatah kita, pak, ya, selesai. Berarti kita harus lebih sayang sama binatang kita, kasih makan, selesai. Berarti makan kita lebih enak lagi, bukan nasi bekas. Jadi jangan sampai kita suudon kepada Allah. Nah, itu namanya tafa'ul. Tidak boleh kita tasya'um. Makanya kalau ingin istikharah, ada namanya sholat istikharah. Bukan ngitung. Sampai di dalam urusan membuka ayat Al-Quran, ulama berdebat besar masalah ini. Dikhawatir masuk istiqsam bi'azlam. Dan memang kita tidak masuk ke bagian orang yang mudah mengkafirkan, menyesatkan, tidak. Akan tapi tetap kita berhati-hati. Ada sebagian kalau punya hajat, langsung buka Al-Quran. Kalau banyak kha'nya khair, shinnya syar jelek. Kho. Enggak dibaca, cari kho-nya. Satu, kho. Sin. Kho-nya 16, sin-nya 12. Oh, 16. Loh, dibaca. Sampai ulama membahas. Bukan ulama, enggak ada hubungannya dengan ulama yang sesat. Enggak. Ini ulama kita. Para ahli tafsir menjelaskan yang demikian itu. Jadi khawatir istiqsam bi azlam ini adalah banyak berkembang di akhir zaman itu dengan sampai dengan istikharah bil Qur'an. Biarpun kita tidak bersama yang mudah mengatakan itu. Sebab yang beristikharah, yang mengatakan ada istikharah bil Qur'an itu adalah mereka juga beristikharah dengan amal yang sesungguhnya. Setelah sholat, dia ingin melihat tanda-tanda. Tapi sholatnya dilakukan. Sholat dua rakaat, doa kepada Allah, lalu baca ayat Al-Quran. Ada kabar apa di situ? Kita tidak bisa mengatakan ini adalah sebuah kesalahan. Akan tapi ketahuilah untuk berhati-hati. Memang kita tidak mudah ikut-ikutan. Bukan ngitung kancing baju. Bukan ngitung ABC, enggak, bagus, enggak, bukan. Akan tapi jika Anda punya maksud, hendaknya Anda punya maksud yang bagi Anda adalah bimbang antara maju, mundur, iya, tidak, ada pilihan, maka hendaknya Anda melakukan sholat istikharah. Hadis istikharah diriwayatkan oleh banyak a'immah muhaddithin, hadis sahih. Sholat istikharah, bukan ngitung jari. Dan lakukan ini semuanya. Bahkan hendaknya, Syed Ahmad bin Hasan Al-Attas mengingatkan, hendaknya kita semua itu melakukan istikharah setiap malam. Dan kalau sudah istikharah, tenanglah dirimu, enggak usah melakukan yang lainnya lagi. Beres, kalau sudah istikharah, menyerahkan kepada Allah. Karena apa? Setiap hari dirimu dalam pilihan. Pergi tidak pergi, belanja tidak belanja, ketemu orang tidak ketemu. Makanya kalau kita sudah minta petunjuk kepada Allah, insya Allah esok harinya akan mendapatkan bimbingan dari Allah. Nyerahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Istikharah. Baik, antas taksimu bil azlam. Istiksam bil azlam ini dibahas. Jadi banyak ulama-ulama kita juga yang sangat keras, tegas dalam hal ini. Karena khawatir orang meninggalkan sunnah yang sesungguhnya. Yaitu istikharah. Jadi intinya bahwasanya kalau Anda punya maksud, punya hajat, sholat dua rakaat. Sholatnya gimana niatnya? Kita permudah, enggak usah pakai niat resmi, sholat istikharah. Ya Allah, saya niat sholat pengin milih. Termasuk di antaranya milih pemimpin. Ada lima poin ya dalam milih pemimpin. Adalah pertama adalah menyerahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah menggunakan akal kita untuk memilah dan memilih. Kemudian melihat siap dengan siapa dia berdiri. Ya kan ini? Jadi kadang-kadang kita memilih pemimpin itu tanpa memilih, kita yang dipilih oleh pemimpin. Aku beri, aku bayar, kau pilih aku. Itu berarti kita yang dipilih, bukan memilih. Kalau sudah begitu istikharah enggak berlaku itu. Karena sudah dibangunkan pondoknya, atau dikasih duit berapa ratus ribu, dan sekacau itu. Agama dijual itu semuanya. Istikharah. Jadi mohon di lapangan nanti kalau Anda menemukan perdebatan orang masalah istiksam bil azlam, Anda tidak usah terlalu keras-keras. Jangan ikut sebagian orang yang gampang mengkafirkan atau menyesatkan orang yang melalui Al-Quran, istikharah melalui Al-Quran. Biarpun kami menghimbau untuk langsung kepada istikharah saja. Sebab imah keras sekali dalam hal ini. Agar faham kita, istiklam. Jadi kancing baju. Enggak dibenarkan yang demikian itu. Kancing baju. Dulu waktu sekolah ibu kan gitu. Waktu sekolah ini jawabannya kan ABC itu. Enggak bisa jawabannya adalah wall pen lewat n. Balik nih wall pen. Oh. Baik. Diharamkan kita istik sambil azlam memilih dengan cara datang ke satu tempat ke berhala-berhala atau menegakkan sebuah panah atau tombak, kemudian ada tulisannya pergi, tidak pergi, atau kemudian dilempar, bukan begitu caranya. Tapi memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama istikharah, minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi siapapun yang melakukan ini semuanya, digelari oleh alalaku fisik. Sebab fisik di sini macam-macam. Fisik ini adalah lebih luas maknanya. Kalau fisik, fasik, orang fasik melakukan dosa, dosa besar. Bahkan ada yang fasik sampai derajat kafir. Kalau orang kafir pasti fasik. Sebab dari halal yang disebutkan tadi, ada yang sampai mengeluarkan dari iman. Dari sebut yang disebutkan tadi, khuriban alaikul maitatu wa damu wa lahmul hinjir wa ma'uhila li ghairillahi wal munkhanikatu wal maqudatu wal mutaraddiyatu wal natihatu wa ma'akala sabu'u. Itu semuanya, kalau kita makan babi, fasik. Tapi kalau kita datang kepada nyembelih untuk berhala, haram, masuk bab syirik. Jadi fasik di sini lebih luas mananya. Termasuk istiksam bil azlam tadi, kalau yang didatangi adalah berhala-berhala, itu jelas syirik. Tapi jika bukan berhala, ini loh yang masuk bab fasik. Jika berhala-berhala yang didatangi, maka itu adalah syirik. Tapi selain berhala, adalah masuk ke haraman. Masuk ke fasikan. Dan itu derajatnya bermacam-macam. Tinggal bagaimana seseorang di dalam menjalankan yang demikian itu. Kalau berhala jelas. Kalau ada kebiasaan meniru orang kafir, juga jelas. Cuma tadi masih ada syubhah, ta'wil, masalahnya apa? Dengan Al-Quran, kita tidak bisa mengatakan kalau itu langsung sebagai kefasikan. Karena sebagian para masyayikh melakukan yang demikian, akan tapi mereka tidak meninggalkan istikharah. Mungkin dalam bahasa lain mempercepat tanda-tanda. Memang kalau kita istikharah, dia harus melihat mimpi. Akan tapi kita melihat apa yang kita laksikan esok pagi. Tiba-tiba kita menemukan sejuknya, oh berarti bagus. Tiba-tiba menemukan lihat si fulan yang soleh, oh berarti bagus. Tiba-tiba kok hati lega, seperti itu tanda-tanda. Dan susah melihat tanda-tanda membaca Al-Quran. Makanya dalam masalah istikharah bil-Quran dengan Al-Quran, memang kita hendaknya tidak ke arah situ dulu, tapi kalau kita menemukan orang-orang, asalkan niatnya benar tadi, untuk mempercepat tanda-tanda, maka kita tidak bisa mengatakan itu sebuah kesalahan. Tetapi tetap para ulama mengatakan bahasanya, dikhawatirkan itu masuk bab istiqsam di azlam. Kenapa? Allah sudah memberikan petunjuk dari Nabi SAW. Kalau kita punya keinginan, hendaknya kita melakukan apa? Melakukan istikharah. Bahkan kadang dengan tasbih. Tasbih, para ulama kan memberikan fatwa tentang tasbih untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk memilih jadi tidak jadi, jadi menantu tidak jadi menantu, bukan itu. Tasbih untuk mengingatkan kita agar kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum mashaun al-yaum, saat itu. Waktu Nabi Muhammad kembali ke Makkah, ketahuilah hari ini Allah memberikan keputusasaan kepada orang-orang kafir untuk bisa menguasai Makkah lagi. Maksudnya jaminan dari Allah. Setelah itu tidak akan lagi orang-orang kafir bisa menguasai Makkah. Zaman itu. Tidak akan bisa haji lagi. Dulu sebelumnya haji waktu Hudaybiyah. Nabi mau berangkat ke Mekah tidak diperkenankan. Sampai menggagalkan kepergian beliau. Dihalangi Nabi SAW. Tapi setelah Nabi mendapatkan kemenangan. Ya'isal ladhina kafaru. Orang-orang kafir sudah putus asa. Karena melihat kuatnya iman Islam. Kekokohan umat Islam. Kebersamaan umat Islam saat itu. Sehingga mereka sudah putus asa untuk bisa menjerumuskan. Tidak akan bisa menguasai Mekah lagi saat itu. Fala tashahum, maka janganlah kau takut dengan mereka. Wahsyauni, dan takutlah kepada aku. Aku di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Dan sekarang sudah aku sempurnakan agamamu. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan kepadamu nikmatku. Wa raditu, dan aku rela lakum, atas kalian, untuk kalian Islam, agama Islam dinan sebagai agama." Ini bab ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum ini banyak yang bermain di sini. Bermain untuk meredahkan Islam satu sisi. Yang kedua adalah bermain untuk merendahkan ulama di sisi lain. Yang merendahkan Islam berarti waktu Nabi Muhammad berdakwah ini memang tidak sempurna. Jadi sempurnanya hari itu saja. Jadi sebelumnya adalah tidak sempurna, ada agama Islam masih kurang. Jadi setelah itu Nabi Muhammad ngomong hari ini, berarti kemarin tidak. Karena mafhumnya kan seperti itu, tidak. Apa yang dibawa Nabi adalah sempurna. Mulai dari awal risalah Nabi adalah agama sempurna. Di sisi lain ada orang yang begitu mudah mengatakan saudaranya adalah keluar dari iman dengan hujah al-yawma akmaltu. Agama Islam sudah cukup, enggak perlu kau tambah. Menuduh orang lain nambah. Dengan hujah itu bid'ah, sesat dan menjerumuskan. Al-yawma akmaltu, ini maknanya sangat luas. Hari ini telah aku sempurnakan. Ini adalah manhaj. Ini adalah pedoman. Ini adalah panduan. Kalau kau ingin selamat, ini peganglah agama. Agama Islam. Dan agama Islam itu mencakup dengan Al-Qur'annya, Nabi Muhammad dengan hadisnya, dan mencakup kepada ulama-ulama yang menjadi pewaris Nabi SAW. Itu Islam semuanya di situ. Jangan digambarkan Islam hanya Al-Qur'an saja, seperti sebagian orang hanya mau dengan Al-Qur'an lalu hadis Nabi tidak mau terjerumus. Akan jadi itu ada Al-Qur'an, ada hadis Nabi SAW. Dan untuk bisa memahami ini ternyata ahlul dzikri, ada pakar-pakarnya. Sehingga muncul sesuatu yang tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW, tapi ada zaman sekarang, buah daripada pemahaman para ulama-ulama, sesuatu yang sah. Tidak usah berhujah. Agama Islam sudah cukup. Apa yang ada pada zaman sahabat Nabi sudah sangat cukup. Kalau ada orang membuat begitu hari ini, kok seolah-olah lebih hebat dari sahabat Nabi. Tidak ada maulid Nabi SAW. Seolah-olah orang yang adakan maulid Nabi lebih hebat dari sahabat Nabi. Ini kan sudah dikatakan al-yawma akmaltu. Pasti bawa ayat ini tuh. Subhanallah. Lah ini. Jadi seolah-olah orang itu dianggap menambah agama. Oh tidak. Agama tidak akan ditambah-tambah oleh akal siapapun, tidak. Akan tapi pemahaman terhadap agama itu sendiri, terhadap rambu-rambu yang sudah jelas, terhadap panduan yang sudah jelas, ini diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para ulama. Sehingga itu ada hal-hal yang boleh diijtihadi. Masalah perbedaan apakah ada ijtihad dalam ibadah, ini masalah lain. Akan tapi begitulah sampai dinyatakan. Kalau anda kalau ada orang berijtihad, berusaha untuk mencari kebenaran, lalu benar maka mendapatkan dua pahala. Kalau dia salah mendapatkan satu pahala, dihargai karena dia usaha. Dan berkembanglah, lihat. Jadi makna al-yawma akmaltu ini adalah Islam, itu adalah Islam yang di dalamnya adalah Al-Quran. Di dalamnya adalah para Tidak hadis Nabi. Di dalamnya adalah para ulama-ulama. Sehingga yang namanya Islam sempurna akan selalu cocok dan sesuai di setiap masa dan setiap tempat. Tidak ada Islam yang tidak cocok. Setiap masa. Sehingga bersama berkembangnya zaman, maka Islam pun juga memberi solusi kepada itu semuanya. Tapi rambu-rambu ini, maka nanti ada pemahaman yang harus kita mengerti. Masalah al-thawabit wal-mutaghayyirat. Al-thawabit adalah hal-hal yang tidak boleh diganggu-gugat. Al-mutaghayyirat sesuatu yang mungkin berubah-ubah. Maka di saat dicampur adukkan ini semuanya, akan rancuhlah agama ini. Maka thawabit, ada orang yang tidak ngerti thawabit. Bahkan ini muncul dari kalangan-kalangan kita ini yang masuk dalam Islam-Islam ngaco. Tidak ngerti thawabit, rusak thawabit. Masalah homosek thawabit itu semuanya. Tidak bisa. Kalau thawabit, haram-haram mutlak. Bukan, ini tidak bisa diganggu-gugat. Ini thawabit, kalau thawabit dirusak, muncullah agama-agama rusak. Agama palsu. Atau mutaghayyirat sesuatu yang boleh ulama berbeda pendapat, jadikan tidak boleh berbeda pendapat. Sehingga muncul orang mengkafirkan. Ini adalah kaidah. Dua kaidah yang harus difahami masalah thawabit dan mutaghayyirat. Kalau thawabit nanti berdasarkan dalil-dalil yang qat'i, dalalati qat'i al-wurudi Al-Quran yang maknanya jelas, tidak boleh orang berbeda pendapat. Kalau sudah dikatakan kulu wallahu ahad, Allah adalah maha tunggal, tidak boleh ada yang berkata, ya maksud saya empat atau tiga itu ya tetap satu. Tiga dalam satu, tidak bisa. Satu ya satu. Kalau ada yang berkata berbeda, maka keluar dari iman. Tidak masuk dalam wilayah iman. Itu thawabit, tidak bisa diganggu-gugat. Adapun mutaghayyirat adalah masih ada celah untuk berbeda pendapat. Mungkin memang dalilnya adalah dari Al-Quran, tapi ternyata maknanya bisa mengandung makna yang berbeda-beda. Seperti Al-Qur'a misalnya. Al-Qur'a dalam bahasa Al-Quran. Qur'a ini adalah bagi orang yang dicerai oleh suaminya, wal-mutalaqatu yatarabbasna, yatarabbasna, para wanita-wanita yang dicerai itu hendaknya dia menunggu. Sampai kapan? Tiga qur'a. Tiga qura ini adalah kalau madhab kita Imam Syafi'i dan jumhur madhab Imam Malik dan madhab Imam Ahmad mengatakan qura ini adalah suci. Tapi madhab Imam Abu Hanifah mengatakan qura adalah haid. Loh, namanya sama. Makanya tidak boleh mengatakan yang benar adalah qura ini suci, yang lain adalah keluar dari iman. Enggak bisa begitu. Karena ini adalah masalah yang ulama boleh beda-beda pendapat karena apa? Masalah makna yang atau lafaz ayat yang punya makna yang ganda atau multi makna. Ini adalah gambaran secara umum tentang Islam, bahwasanya Islam nanti ada di dalamnya adalah Allah dengan Al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an. Di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang mengingkari Al-Qur'an hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka keluar dari iman. Dan ini pemangkasan ini halus ya. Sebetulnya tujuannya dijauhkan dari Islam. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Islam di dalamnya enggak boleh dipisah-pisahkan. Jadi memisahkan ini membahayakan. Islam di dalamnya adalah Al-Qur'an. Al-Quran dibawa oleh Rasulullah dan Nabi Muhammad dengan hadisnya. Dan kemudian Nabi Muhammad dengan hadis para ulama. Yang menyambung, yang bisa memahamkan kepada kita. Menerjemahkan apa yang mereka fahami dari Al-Quran dan hadis kepada kita. Sehingga nanti ada upaya-upaya untuk menjauhkan kita dari syariat ini. Upaya-upaya orang luar Islam. Contoh, menjauhkan kita dari Islam secara langsung. Ini program. Dari orang luar Islam, menanamkan kebencian kepada Islam. Fitnah Islam katanya begini, begitu, begitu. Sehingga ada orang langsung benci kepada Islam. Langsung menjauhkan dari Islam. Ada saat menjauhkan dari Nabi SAW. Dengan memfitnah Nabi, dengan bermacam-macam fitnah. Seperti yang pernah keluar film merendahkan Nabi SAW. Nabi tidak pernah rendah dengan itu semuanya. Tujuannya adalah agar orang jauh dari Nabi Muhammad. Biarpun sebelum ini ada orang sudah tidak mau menerima hadis Nabi SAW. Artinya dia lebih mendahului daripada pembuat film ini. Biarpun orang Islam dia katanya. Nabi Muhammad dijauhi. Bagaimana Nabi Muhammad dijauhi, hadisnya dijauhi? Wong beliau yang membawa Al-Quran. Ada orang menanamkan kebencian kepada Nabi SAW. Sehingga setelah benci dengan Nabi Muhammad SAW, pasti Islam yang akan dibuang. Muncul lagi dengan itu semuanya. Wah, ini masih ada yang bisa bertahan ini. Nabi Muhammad tetap dibesar-besarkan dan diagungkan Muhammad ini. Sekarang mulai meragukan niat. Dibencikan kepada sahabat Nabi SAW. Lihat. Padahal Islam di dalamnya adalah ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka muncul upaya untuk menanamkan kebencian kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah bukan untuk sahabat saja yang dijauhkan, tapi kalau sudah jauh dengan sahabat Nabi, karena merekalah yang membawa ilmu dari Nabi kepada umat. Kalau sudah putus dengan sahabat Nabi, pasti putus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi lain ada menanamkan kebencian kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat kalau kita rinci lebih jauh. Nah, ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari apa? Sebetulnya kalau sudah menanamkan kebencian kepada ahli bait, nanti Buahnya adalah benci kepada Nabi. Kalau sudah benci Nabi, beres. Selesai urusannya. Mereka akan berhasil. Gak cukup sampai di situ. Wah, ini kurang kabur kayaknya. Masih bisa dipahami, dideteksi oleh umat Islam ini. Sekarang dikaburkan lagi. Benci Arab. Arab. Ini mulai macam-macam. Benci Arab. Mulai. Kalau sudah Arab, seolah apa? Ditampilkan Arab-Arab. Fir'aun, Abu Jahal. Gak pernah ditonjolkan Imam Syafi'i dan sebagainya. Yang dijadikan yang jelek-jelek. Gambar di Arab yang jelek-jelek, pembantaian dan sebagainya, seolah itu loh Islam. Sehingga orang membenci Arab, pada akhirnya membenci Islam, membenci Rasulullah, membenci Allah. Na'udzubillah. Padahal Islam tidak mengajarkan yang begini. Ini upaya-upaya. Maka kalau ingin memahami apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, agamamu. Di dalamnya adalah ada pedoman-pedoman Al-Quran, ada hadis Nabi, para ulama-ulama di dalamnya yang bisa memahamkan kepada kita tentang Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka kalau ada orang berhujah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, untuk mengkafirkan orang lain, itu juga salah. Akhir zaman ada. Membid'ahkan orang dengan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ulama punya ijtihad. Ulama punya pemahaman. Pengurusan satu sholat sunnah saja. Tidak menambahkan. Contohnya sholat tasbih saja. Ulama ahli hadis berbeda pendapat. Urusan sholat tasbih. Yang sebagian mengatakan sholat tasbih hadisnya tidak sah. Maka yang tidak sah mengatakan sholat tasbih tidak ada. Tapi yang mengatakan hadisnya adalah sah mengatakan sholat tasbih ada. Apakah dengan demikian lalu mengatakan ente keluar dari iman? Tidak. Apa lalu yang mengatakan yang sholat tasbih dikatakan kamu menambah-nambah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya tidak, karena mereka berdasarkan hujah dan dalil. Kenapa? Hadis yang menurut yang mengamalkannya adalah sah. Bagi yang tidak mengamalkannya adalah tidak sah. Jangan setiap amalan yang dilakukan umat Islam lalu mengatakan kamu mengada-ngada ini. Tidak pernah dilakukan Rasulullah. Padahal sudah difirmankan Allah. Al-yawma akmaltu. Ini biasanya. Oleh lidah-lidah jahat seperti itu. Sehingga ada orang melakukan sholat-sholat atau amalan-amalan dikatakan bid'ah, sesat, masuk neraka. Padahal yang melakukan amalan tersebut juga berdasarkan hujah dan dalil menurut yang mereka ketahui dari ulama-ulama mereka. Maka kita perlu wawasan dalam hal ini. Maka kita tidak boleh mudah mengatakan orang lain keluar dari iman dan seterusnya. Kecuali dengan hujah-hujah yang jelas. Mengatakan bid'ah kecuali dengan hujah yang jelas. Biasanya ada dalam Al-Quran yang paling sering dipakai untuk mengkafirkan orang lain. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kalau hadis Nabi masalah ini. Apa? Inna khairal hadi hadi Muhammadin. In syarral umuri muhdatsatuha. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin nar. Ini hadis satu sama ayat satu ini untuk ngantemi umat Islam sedunia. Inilah kerjaan hamba-hamba yang tersesat hati mereka. Tidak punya pemahaman yang benar, tidak punya hati cinta kepada sama kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Wa raditu lakum al-islam dinan, Allah rela dengan Islam sebagai agama. Famanu turra fi mahmasatin ghairu mutajaddi fil ithmi, kembali kepada masalah makanan-makanan haram. Makanan yang haram, babi, anjing babnya lain nanti. Babi, bangkai, itu tidak boleh kalian makan. Famanu turra, kecuali kamu terdesak. Kalau terdesak, darurat itu kalau kamu tidak makan itu maka kamu mati. Daruratnya apa? Hanya pengin saja. Oh, pengin bukan darurat. Jadi kalau Anda tidak makan, maka misalnya di tengah padang pasir, masya Allah, lapar mau mati, tiba-tiba kok ada jatuh sate babi. Gimana ini? Sate babi, mau makan tidak ada yang lainnya. Waduh, ada sate babi. Astagfirullah. Tapi kalau tidak makan, saya mati. Maka boleh kita makan sate babi. Tapi sederamak. Yukoddaru biqadriya. Sekedarnya saja. Bukan, wah mumpung. Tidak bisa begitu. Mumpung saya boleh tak habisin sebanyak-banyak. Enggak. Sekedar untuk bertahan hidup. Ya, sederamak. Bertahan hidup saja. Sama yang lainnya. Ya Allah, makanan sudah tidak ada semuanya. Adanya binatang-binatang yang diharamkan. Tapi kalau masih ada yang lainnya, enggak boleh, enggak ada darurat. Darurat itu seperti, darurat itu kadarnya adalah, yang maknanya darurat itu adalah, jika sesuatu itu tidak engkau ambil, engkau akan mati, satu. Atau akan menjadikan anggota tubuhmu menjadi tidak berfungsi dengan yakin. Atau dugaan kuat. Sudah dibilang sama dokter masanya, kamu harus makan. Tidak terlalu lapar. Cuman kata dokter, kalau sampai jam begini kamu tidak makan, maka jam berikutnya kamu pasti sakit berat. Dokter yang ngomong, dokter muslim, Mbak Haji lagi. Dokternya baik. Ya Allah, pas begitu enggak ada makanan. Adanya hanya babi. Kalau enggak sakit berat, banyak-banyakinmu bakal kemana-mana ini. Waduh, adanya ini hanya ini, kok gimana? Hanya bertahan agar tidak sakit saja. Itu saja. Tidak boleh mencari-cari. Ya Allah, saya mau ke padang pasir, barangkali ada babi di sana. Enggak boleh begitu. Fa inna Allah ghafurur rahim. Allah sungguh maha pengampun. Lah maha pengampun itu isyarat besar bahwasanya nama hal-hal yang dimaafkan itu pada dasarnya semuanya tetap haram. Tapi Allah mengampuni, memaafkan. Seperti nanti kita berbicara tentang ma'fuat. Hadis apa, najis yang dimaafkan. Atau makanan yang semula haram menjadi diperbolehkan bukan berarti menjadi halal itu. Tidak, tetap itu haram. Tapi bagimu adalah dimaafkan. Jadi tetap gelar haram masih ada. Gelar haram tapi bagimu dimaafkan. Ini najis tapi dimaafkan. Najis dimaafkan. Sehingga ada ma'fuat ya. Bab najis ada. Yang dimaafkan di air, yang dimaafkan di makanan, yang dimaafkan di baju, yang dimaafkan di badan. Ada ma'fuat. Yang dimaafkan di kota Mekah saja. Di ada hal-hal najis yang dimaafkan. Tapi bukan berarti sesuatu yang najis berubah menjadi sesuatu yang suci. Tidak. Tetap najis. Tapi dimaafkan. Ini adalah haram. Tapi dimaafkan. Kalau dimaafkan ya. Ghafur rahim. Allah maha pengampun. Dan Allah maha kasih, subhanallah. Maha kasihnya apa tampak dalam keadaan darurat? Sesuatu yang semula tidak boleh pun menjadi boleh. Dan begitulah Allah yang maha kasih. Selalu punya kasih, selalu berkasih sayang, memberikan kasihan kepada hamba-hambanya. Ini saja semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari kesalahpahaman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, semoga kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya atas kajian tafsir Al-Quran yang telah beliau jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Amin. Baik, para hadirin hadirat, para pendengar, hadirin dan juga para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya-jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mau bertanya tentang binatang penyembelihan. Kadang mungkin cara masak atau yang terburu-buru kadang kita menemukan di dalamnya itu masih ada darahnya. Ini gimana? Cara masak yang kadang-kadang terburu-buru biasanya tuh. Baik. Kadang-kadang di tengah tuh ada darah. Masyaallah. Ini masuk ke najis haram apa memang diperkenankan? Catatannya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua? Satu lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Dua aja ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Buya. Ini saya mau nanya. Ini tentang masalah buruk sangka. Ya, ini kan seorang istri yang selalu difitnah, disangka yang enggak-enggak sama suami, yang terus-terusan. Tapi si istri itu selalu bersabar gitu, Buya. Pernah Buya ngasih solusi sama orang tersebut, suami seperti itu harus ditinggalkan. Tapi si istri itu sangat bingung sekali, Bu ya. Bingung masalah ya, banyak yang menyebabkan hati si istri itu bingung untuk meninggalkan si suami itu. Apakah si istri itu harus bersikap selalu sabar, dan si istri itu mengharap suatu saat kapan-kapannya suami itu bisa sadar gitu, Bu ya. Apakah suami itu kapan-kapannya bisa sadar, Bu ya, atas kesabaran istrinya? Dan sekarang saya tuh lebih berpasrah diri gitu, Bu ya, sama Allah. Ya, sekian aja. Terima kasih Buya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada menyembelih binatang sembelihan, binatang yang halal, kambing, sapi, ayam, dan sebagainya, kemudian di daging-dagingnya itu ada darah-darah yang menempel di dalam bersama dagingnya. Biasa kalau kambing disembelih, diurai dagingnya untuk dipotong-potong, tentu ada darah-darahnya. Apa para ulama menjelaskan yang demikian ini? Maka di sana dalam ada pembahasan masalah darah yang dimaafkan. Termasuk darah yang dimaafkan adalah darah yang nempel di daging. Dari asli yang nempel di daging, bukan Anda tempelkan. Maka itu dimaafkan. Maka kalau Anda masak, langsung saja. Bahkan resikonya justru kalau Anda cuci, kalau Anda mencuci wajib bersih sekalian. Kalau tidak cuci, jangan dicuci sekalian. Ini kan kemudahan, mau nyuci sapi 16. Bahkan kalau dicuci katanya kurang enak, berubah rasa dagingnya. Alhamdulillah para ulama sudah menjelaskan ini, makanya kalau potong-potong, makanya tempat motongnya dasarnya adalah bersih. Semuanya bersih, jadi sepotong-potong ada sisa-sisa darah yang nempel, tidak usah dicuci. Dan itu dimaafkan. Karena bukan darah yang mengalir dan terpisah tadi. Jadi dimaafkan, maka enggak usah dicuci. Makanya harus pisaunya bersih, tangan kita bersih, tempatnya bersih. Setelah itu langsung saja masuk panci. Tapi kalau Anda bersih dan Anda cucikan, maka katailah nanti yang semula darah itu dimaafkan di tempat tersebut, akhirnya pindah kemana-mana bersama dengan air tersebut. Maka setelah Anda cucikan, harus dicucikan sekalian suci, bersih. Maka paling enak tidak usah dicuci, sudah selesai, sudah dimurahkan, dimudahkan, tidak usah bikin repot sendiri. Cuman kata, tapi kalau sudah jatuh ke tanah, lain cerita nanti kan. Harus bersihkan juga saat tanah-tanahnya, maka dicuci yang bersih. Dengan cara mencuci, maka sebaiknya jika demikian, hendaknya air itu dialirkan. Air yang datang, bukan daging diceburkan di bak, takut baknya kurang dari 2 kolah, maka Anda nanti akan berarti, menjadi najisnya kemana-mana. Tapi darah air dialirkan, selesai insyaAllah. Itu adalah daging, dan dimaafkan. Nanti ada pembahasan para ahli fikih itu hebat, luar biasa. Ada najis yang dimaafkan di makanan, ada dimaafkan di air, lalat najis, tapi kecebur air, langsung diculupin saja, dibuang lalatnya, diminum airnya. Airnya tidak menjadi air najis. Tapi kalau lalat masuk saku Anda, bangkai lalat di saku, sholatnya tidak sah. Jadi dimaafkan di air, tidak dimaafkan di baju. Lalat kelihatan di sendoknya ibu, wah ini buat lauk haram, kenapa? Tidak dimaafkan di sendokmu. Nah ini hanya dimaafkan di air saja. Baik, kemudian masalah jika ada seorang suami, saya tidak ingat si ACB yang datang sini. Memang pernah suatu kita ada, tapi semoga bukan orang ini. Ada laki-laki gila, subhanallah, suudonnya kepada sang istri. Kenapa kami katakan gila? Barangkali dia sadar, karena sudah melanggar syariat besar-besaran. Ada pernah suatu ketika, saya tidak tahu, karena terlalu banyak yang bertanya. Ini sebuah cerita saja. Tidak tahu di sini atau di tempat lain. Ada seorang laki-laki suudon sama istrinya. Istrinya belajar dengan kami. Suudon bahasanya istrinya telah dengan laki-laki telah zina dan sebagainya. Bahkan selalu mengatakan, kamu pernah berzina ya? Bertanya tok itu adalah semacam qadzaf. Kalau ada orang bertanya, kamu berzina, cambuk 80 kali orang itu. Sebab kenapa kamu mengatakan orang, apakah kamu berzina? Lu kurang ajar namanya. Kok enak aja mengatakan orang, apakah kamu berzina? Ini menuduh berat ini. Kamu berzina ya? Ada seorang suami mengatakan, istrinya kamu berzina. Disumpah sama suaminya, gila malahan. Disumpah lagi. Setelah disumpah bilang apa? Na'udzubillah. Oh, yang kamu kan muridnya Buya. Kata Buya kan boleh untuk menutupi aib. Aduh. Saya kena ini. Habislah syariat Nabi SAW. Nah, ini adalah ahli fitnah. Dan dia Masya Allah. Orang kayak begitu tuh. Gak ada baiknya orang begitu. Kasihan orang itu. Kita doakan semoga mendapatkan hidayah. Jadi, ya, jadi katanya apa? Kalau selagi dengan Buya kan harus ditutupi. Berarti kan menuduh perempuan ini berzina semuanya. Kenapa? Kalau dikatakan tidak pasti nutupi. Ini kan jahatnya manusia ini. Kan dalam Islam bahasanya, kalau ada orang berzina, hendaknya ditutup. Kalaupun ada orang bertanya, tidak usah bercerita. Siapapun dia. Karena urusan dosamu kepada Allah. Kalau mau bertobat, tobatlah kepada Allah. Rupanya dia dengar, berarti dia hadir pengajian dong. Rupanya kata apa? Ya, kamu muridnya Buya. Bukan murid saya saja, semua ulama juga begitu ngomongnya. Ayo harus ditutup. Di saat suami istrinya bersumpah, pasti. Kamu sudah belajar, biarpun sumpah, pasti kamu bohong. Ajib. Oh, karena muridnya Bu Yayan. Oh, ini setiap. Nah, kalau orang seperti itu untuk apa? Kalau ini bukan orang ini, ini sebuah kisah yang saya sampaikan. Tidak ada baiknya orang semacam itu. Kalau dirimu sabar, ya boleh-boleh saja akan, tapi kesabaranmu tidak belum tentu dirasakan oleh sang anak. Jangan sampai kesabaranmu itu menjadikan anakmu juga rusak karena setiap hari suaminya menuduh, misalnya. Sampai anaknya pun akhirnya ketularan penyakit suami. Mengatakan, oh mama begitu. Dan karena semua orang anak, bisa saja kebayang-bayang. Dan mungkin saja anak istri, karena suami buruk, suami gila tadi, akan ngomong kepada anaknya, mamamu itu gak bisa dipercaya. Aduh, ngomong begitu kan? anaknya tiba-tiba punya prasangka buruk kepada sang ibu. Lebih dari itu apa? Paling benar juga, yang karena kemarin saya ngelihat ke sana. Padahal mamanya lagi belanja. Akhirnya apa? Oh, mama juga begitu, ngapain saya tahan-tahan? Nah, biarin saya zina. Rusak seanak-anaknya. Oh, ini berat. Makanya untuk menjaga keluarga ini penting, menjaga diri terpenting. Jangan Anda bisa bersabar, akan tapi orang di kiri kanan Anda tidak bisa melakukan sabar. Sebab permasalahan bukan seorang dipukulin. Kalau Anda dipukulin lalu sabar, orang di kiri kanan Anda akan ternyuh. Anak-anak Anda akan memihak kepada Anda. Akan tapi orang yang suka memfitnah, apalagi menuduh, ini tidak akan bisa menjadikan orang ternyuh. Bahkan bisa memfitnah yang ada di kiri kanannya, lalu membawa memusuhi. Beda. Kalau Anda dipukuli seorang suami setiap hari, pagi dan sore, pahala itu. Mau? Makanya kalau milih suami yang benar, ketemu di pinggir jalan langsung oke, lewat internet lagi, ya nasib tuh. Ya, mesti. Jadi seperti itu. Beda ya? Adapun kalau kalian Anda bersabar, ada seorang wanita tersebut bersabar dan sebagainya, lalu Anda bisa menjaga anak dan sebagainya, subhanallah, surga di Anda. Tapi tetap kasihan seorang suami semacam itu. Ada akal gelap, akal Abu Jahal tuh. Biarpun dia mendengar petua dari Nabi, tidak akan bisa faham. Kasihan. Kenapa saya kadang-kadang dengan bahasa semacam ini? Jangan sampai ada dalam hatimu itu prasangka buruk. Na'udzubillah, prasangka buruk apalagi dengan suami. Dulu pernah ada juga seorang suami itu, gara-gara mimpi. Ajib. Istrinya nangis. Dia itu ada di kota Jakarta, istrinya ada di Cirebon. Jakarta atau Bandung, lupa. Pokoknya. Dia cerita bahasanya, oh suami saya marah-marah, kenapa? Gara-gara dia mimpi ngelihat istrinya sama laki-laki. Mimpi dibawa dalam alam nyata. Sama istri mau dicerai mungkin ini. Wah, ini sakit dia. Memang mungkin selama hidupnya dengan mimpi. Makanya awas, hati-hati kalau orang dikit-dikit mimpi. Mimpi adalah mimpi sudah. Alhamdulillah dalam mimpi. Berarti kan sebaik-baik dalam mimpi, sejelek-jelek dalam kenyataan. Sejelek-jelek dalam mimpi, sebaik-baik dalam kenyataan. Mimpi ngelihat istrinya begitu, melek. Alhamdulillah hanya sekedar mimpi. Selesai. Rupanya telpon. Ngamuk istrinya. Innalillah. Ini model-model orang suudon. Dan memang subhanallah, orang yang prasangka buruk itu paling menyusahkan. Jangan Anda duduk dengan orang berprasangka buruk. Jangan bergaul dengan mereka. Jangan menikahkan anakmu dengan dia. Sebab apa? Kalau orang berprasangka buruk ini subhanallah, su'udzon billah wa su'udzon bi ibadillah. Prasangka buruk ini, kalaupun kita menjelaskan dengan sesuatu yang sangat jelas, dia akan melihat yang tidak jelas. Dan tidak akan berkembang prasangka buruk ini. Sampai kita pun kena. Buya Yahya dibawa-bawa di sini. Saya membawa syariat Nabi. Sampai berkembang, sampai pernah kami ceritakan seorang penghafal Quran gara-gara prasangka, kebiasaan prasangka buruk, sampai membaca Al-Quran yang dia hafal selama ini mungkin tidak pernah perhatian tentang kisah Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab yang pernah dinikahi oleh Rasulullah dengan Zaid bin Harithah. Gara-gara baca ini merendahkan Nabi. Kok Nabi Muhammad begitu? Murtad setelah itu. Padahal dia penghafal Quran. Dan sampai hari ini ada kisah itu. Dan masih hidup orangnya. Gara-gara su'udon, awas, prasangka buruk, padahal dia menghafal Al-Quran dan hafal 2000 hadis atau 3000 hadis. Sampai para ulama untuk mendekatkan dia, karena dia pemuda berpotensi. Waktu itu umurnya masih 36 atau 37 tahun. Dia berpotensi, dia hafalannya kuat, dia pinter. Cuma karena prasangka buruk dengan Sayyidina Muhammad SAW, akhirnya apa? Dengan mudah saya keluar dari iman, na'udzubillah. Itu akan berkembang terus, kalau ada yang demikian ini. Semoga Allah menjaga semuanya, jangan prasangka buruk, jangan duduk dengan orang prasangka buruk. Dan kita harus banyak menjauh dari orang karena Allah, karena dia prasangka buruk. Subhanallah. Oh, repot orang prasangka buruk itu. Nggak bisa. Anda menjelaskan tetap tidak bisa. Karena apa? Dia lebih senang dengan hayalannya. Pernah suatu ketika ada masalah telepon misalnya. Telepon di samping. Kalau ada orang, saudara Anda, sahabat Anda, telepon di sampingnya sekalipun. Kemudian Anda telepon. Ada orang suka ngetes di telepon. Oh, dia sombong, benar. Nggak pernah mau ngangkat telepon. Setelah itu marah-marah, ente tidak mau angkat telepon ente datang aneh, coba akan datang anak. Aduh, kan telepon bisa saja di silent, tidak kedengaran dan sebagainya. Oh enggak, ente yang mau nerima. Aduh, repot ini. Oh, telepon memang tidak ada suaranya. Dan kalau telepon baru kadang-kadang namanya kan berubah. Kenapa Anda bisa percaya? Enggak, saya tidak tahu. Bohong, kamu tidak tahu. Oh ya sudah, assalamualaikum, goodbye. Karena orang yang prasangka buruk ini merusak hati kita juga. Sehingga kalau orang ingin dapat makom kemuliaan, hendaknya dia selalu membersihkan hatinya. Dan prasangka buruk tidak boleh berubah menjadi prasangka baik, tidak boleh berubah menjadi prasangka buruk. Sama sekali tidak boleh kita prasangka buruk, selesai, habis, harga mati. Bolehkah kita prasangka buruk kepada seseorang? Enggak boleh. Adamu harus prasangka baik. Misalnya Anda melihat seorang, anggap saja ustaz kok masuk pasar tersebut tidak baik misalnya. Tidak usah. Mungkin dia mencari anaknya atau mencari santrinya. Itu saja selesai. Tidak berkata, ngapain Ustaz ke situ? Jangan. Baik. Ternyata Anda melihat sendiri Ustaz tersebut melakukan keharaman, minuman keras, atau cowel-cowel perempuan, atau Masya Allah. Tetap prasangka buruk, tidak boleh. Sebab tugasmu adalah prasangka baik. Lalu Anda berkata, saya melihat sendiri, prasangka tidak boleh. Karena kamu sudah melihat, tugasmu bukan prasangka buruk, akan tapi kau datang mengingatkannya. Enggak ada prasangka buruk. Harus paham, prasangka buruk tidak ada. Karena prasangka buruk itu prasangka, namanya prasangka sesungguhnya. Kalau Anda melihat kejahatan yang nyata, tugasmu apa? Mengingatkannya. Atau mendoakannya. Tidak boleh digunjing juga. Tidak boleh, prasangka buruk tidak ada, sudah selesai. Kalau Anda melihat orang tua atau guru atau siapapun melihat kesalahan yang nyata, tetap Anda tidak boleh prasangka buruk, tetap prasangka baik. Prasangka baiknya Pak, prasangka baik. Kalau Anda melihat pelanggaran yang sesungguhnya, tetap prasangka baik kita simpan, tapi kita tidak boleh hijrah menjadi prasangka buruk. Akan tapi apa? Karena saya melihat dengan sesungguhnya, ya sudah saya datangi, saya mengingatkannya. Jadi enggak ada prasangka buruk itu boleh dalam keadaan darurat, enggak ada. Enggak ada prasangka buruk itu. Sebab keburukan itu tidak boleh dalam prasangka. Kalau Anda melihat kebatilan seseorang harus dengan nyata. Dan setelah itu pun dua pilihan bagimu. Jika dua pilihan ini, dua pilihan. Jika kita melihat di mata kita seseorang melakukan keharaman. Pilihan yang pertama adalah Anda mengingatkan dia. Apalagi jika kesalahan itu dilakukan dengan sembunyi. Anda mengingatkan dia. Anda berani tidak mengingatkan dia? Waduh. Pilihan yang kedua adalah Anda menutup. Tidak boleh bercerita kepada siapapun. Jangan menggunjing kepada siapapun. Ini pilihannya begitu. Tapi mungkin setelah itu berkembang. Tapi saya ingin dia baik. Karena dia adalah anak saya, ponakan saya, guru saya, sahabat saya. Bagaimana? Baru melangkah nanti. Bab amar ma'ruf nahi mungkar. Anda boleh bercerita kepada orang lain. Bukan atas dasar prasangka. Atas dasar kenyataan yang Anda lihat. Kemudian Anda sampaikan kepada siapa? Kepada orang yang dalam dugaan Anda bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau disampaikan ke asal orang, bab penggunjing, haram. Oh, saya melihat begini, begitu. Wah, tidak boleh. Yakin kepada orang yang segeranya dia akan bisa menyelesaikan masalah. Makanya kalau ada orang banyak curhat kepada Anda, Ibu, kalau Anda memang ahlinya, mungkin Anda bisa tanggapi. Tapi kalau Anda bukan ahlinya, stop Ibu, jangan gunjing. Nah, tidak gunjing, saya cari solusi. Oh, saya aja sama dengan kamu, bahkan saya itu super. Kalau kamu kan cuma goblok, gak ngerti. Saya super gak ngerti. Lah kok kamu ngadu ke saya, gunjing. Cuman biasanya itu sambil arisan paling asik, cerita tentang suaminya yang begini. Tentang tetangganya yang begini. Masya Allah. Tidak boleh itu. Haram, menggunjing adalah haram. Wallahu a'lam bisawab. Cukup karena waktu. Baik Bu ya, untuk selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari Facebook ya. Ada sahabat kita Ipan dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, ada yang ingin saya tanyakan mengenai perihal makom tajrid. Apa benar makom, apa? Makom tajrid Bu ya? Tajrid. Ya. Apa benar makom tajrid tidak menikah? Bukankah orang yang menyengaja tidak menikah berdosa hukumnya? Karena meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Begitu Bu ya pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah kita bahas di awal hikam. Ada orang diletakkan lewat di makam sebab. Ada diletakkan di makam tajrid. Makam tajrid itu adalah di saat Allah menjadikan Anda hidup tanpa beban kewajiban. Hidupmu tanpa seorang istri, tanpa seorang anak, enggak punya tanggung jawab sama sekali. Maka di saat seperti ini, Anda telah ditempatkan oleh Allah di tempat tajrid. Maka kemuliaan yang engkau dapat adalah dengan memahami tempatmu tajrid. Selagi kamu tidak punya tanggung jawab untuk makan, ala kadarnya cukup untuk dirimu sendiri. Maka kalau kamu sok berulah, ingin membiayai orang banyak, maka kamu keluar dari makam untuk makam tajrid. Jadi orang itu tahu makamnya masing-masing seharusnya. Tapi kalau ada orang punya istri, punya anak, anaknya 4, 5, istri punya ini. Tatonya apa? Saya ingin masuk makam tajrid. Kenapa? Saya tidak mau bekerja dan sebagainya. Haram inti. Nah, inti berani menikah berarti bertanggung jawab untuk memberi nafkah. Enak aja mau zikir, tiap malam itikaf di masjid. dakwah keliling, anaknya ditinggalkan atau cara apa, dikir-dikir toh majelis-majelis selawat dan sebagainya, anaknya gak disamakan. Kenapa? Saya masuk makam tajrid, saya hanya dengan Allah saja. Anakmu bagaimana? Ah, enggak, haram. Bekerja bagimu adalah makam tinggi. Sebab ada pun masalah orang menikah ini tidak ada hubungannya dengan makam ini. Nikah ini adalah kamu butuh atau tidak. Sebab yang namanya hukum nikah ini ada yang sampai derajat wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Nah, nikah itu aja. Nikah itu hukumnya Imam Nawawi menyebutkan hukum-hukum nikah itu adalah sama dengan hukum-hukum sesuatu yang lainnya. Bagaimana derajat haram, derajat wajib nikah jika syahwatmu suka bergolak? Sementara kamu mampu untuk bisa menikah, bisa membiayai maharnya, dan ada gambaran untuk menjalani hidup, memberikan nafkah. Bergolak syahwat dan engkau terancam dalam zina, maka wajib bagimu nikah. Ada yang sunnah. Ya, saya mampu sih, mampu. Mampu saya nikah, rezeki ada. Dan saya juga pengen, cuma enggak, sekedar-sekedar saja. Kalau saya hadir majelis sudah lupa, paling sesaat pengen nikah, hilang lagi, pengen nikah, ya ringan. Nah, itu bisa Anda mengkhususkan untuk ibadah lebih bagus. Biarpun barangkali syahwat kadang-kadang bergolak, tapi tidak sampai derajat melakukan keharaman. Tapi kalau seandainya menikah, lebih tentrem hatimu, maka ini sunnah menikah. Jadi ada macam-macam. Ada orang yang tidak butuh menikah. Subhanallah, Allah berikan dalam dirinya tidak ada keinginan untuk menikah. Dan ini berlaku pada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hamba yang mulia. Jadi tidak usah tanya sebabnya apa. Na'udzubillah, kadang prasangka buruk dengan orang-orang besar. Sesaat mengatakan karena dia impoten, karena dia kelainan. Oh, ini kenapa kamu prasangka buruk lagi saat itu? Kalau ada seorang hamba yang ternyata Allah pilih menjadi hamba yang tidak berkeinginan untuk menikah, itu bukan karena kelainan. Gitu. Karena dia fokus dengan sesuatu yang lebih agung lagi. Bahkan bukan Allah. Kadang ada yang lebih agung Allah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tidak pernah menikah. Imam Ghazali tidak pernah menikah. Jangan merasa buruk dengan Imam Ghazali. Dia menikah kenapa? Beliau tenggelam dalam kerinduannya kepada Allah. Kadang-kadang orang mengatakan, gak mungkin orang normal. Kalau memang gak mau nikah berarti gak normal. Jangan ngomong begitu. Kita menemukan seorang ibu, ibu solehah. Dinikahkan oleh orang tuanya umur 17 tahun. Baru hamil 2 bulan meninggal suaminya. Begitu besarnya cintanya pada suami dan akhirnya melahirkan seorang anak. Dia dilamar orang berkali-kali tidak mau. Kenapa? Tidak bisa. Dan dia sudah semakin hari semakin dingin karena sudah fokus kepada anaknya. Sampai tidak berpikiran untuk menikah. Mungkin. Kenapa? Teralihkan pemikirannya. Ada orang-orang yang dibuat oleh Allah semacam itu. Ya, dia baginya tidak menikah, lebih bagus biar lebih fokus untuk ibadah kepada Allah. Tapi jika ada hamba yang oleh Allah diberi syahwat, syahwat bukan aib. Mungkin ada seorang bergolak syahwatnya, syahwat yang sangat kuat. Setiap saat bergolak syahwat bukan aib, bukan celah, dan itu bukan sebuah siksaan dari Allah, akan tapi ketahuilah. Syahwat adalah fitrah. Hanya bagaimana engkau menyalurkan syahwat, dan sungguh maha kasih Allah. Tidak ada syahwat yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, kecuali Allah pun juga memberikan sarana penyaluran yang bersih, mulia, demi kemuliaan. Makanya syahwat itu disalurkan dengan pernikahan yang mulia. Pernikahan yang mulia membuahkan kemuliaan, kekeluargaan, dari keluarga ini keluar keluarga ini. Kemudian setelah itu apa? Punya keturunan yang soleh-soleha. Jadi syahwat, dan ini kalau ada orang tidak diberi syahwat, lain, tidak ada masalah, dia tidak menikah. Tapi kalau katanya saya tidak butuh menikah, saya tidak butuh, akan tapi setiap hari sama laki-laki. Atau seorang laki-laki sama perempuan, pacaran, WNA, ini bohong dia. Kayak ngaku kayak Imam Ghazali saja. Setengah perempuan jelalatan, haram dia. Maka hendaknya menikah dia. Jadi tidak ada hubungannya yang ditanyakan dengan makom tajrid. Makom tajrid itu adalah jika Anda ternyata dalam keadaan yang tidak punya tanggung jawab, maka Anda makom tajrid. Tidak punya anak yang harus Anda beri nafkah, tidak punya istri yang harus Anda beri nafkah, tidak punya kewajiban apapun, Anda di makom tajrid. Dan Anda bisa mencukupi hidup dengan perkebunan yang ada di kiri kanan Anda. Sudahlah, urusanmu dengan Allah sampai mati, selesai. Itu makom tajrid. Kalau dia mengambil makom sebab, maka ini adalah termasuk bentuk kelalaian. Ada ru'unat, ada, dikatakan oleh Imam Ibnu Athir As-Sakandari, ada kekotoran hatimu. Ditempatkan Allah di makam tajrid, kenapa kau masuk makam sebab? Ada sebagian dimasukkan di makam sebab, padahal dengan sebab ini orang bisa mulia. Ada seorang diberi oleh Allah karunia di makam sebab. Bagaimana dia punya anak? Anaknya 5. Ternyata setelah itu apa? Banyak orang titip. orang yatim, sampai punya 2000 anak yatim. Ya Allah, ada titip. Dia itu kalau bekerja jadi duit. Dititipi, berarti Allah menjadikan dia adalah di makam sebab. Setiap hari membiayai orang yatim 2000. Lah. Berarti makam sebab baginya adalah kemuliaan. Bisa menjadi waliullah di makam sebab. Jadi tidak jaminan orang yang di makam tajrid adalah lebih tinggi dari makam sebab. Tidak. Akan tapi bagaimana engkau diletakkan oleh Allah. Hari ini mungkin ada satu orang yang ditempatkan Allah di makam sebab. Menjadi orang kaya raya, hebat, banyak duitnya, rizkinya. Tapi ternyata duitnya hanya untuk perjuangan. Memang untuk dirinya ada, untuk keluarganya ada. Ada apa? Untuk pembangunan pondok pesantren, untuk dakwah dan seterusnya. Ini hamba yang dipilih oleh Allah. Makamnya makam sebab. Kalau kita lihat setiap hari bekerja. Tapi pun dia sambil berzikir. Tapi hasil kerjaannya untuk siapa? Untuk pembangunan. Untuk pondok, untuk perjuangan. Ini diletakkan oleh Allah di makam sebab. Tapi ternyata ini adalah orang mulia. Dan Sayyidina Abdurrahman bin Auf di makam sebab. Kaya raya mulia. Dan semoga yang kaya di sini adalah juga di makam sebab yang sempurna. Yang diberi jabatan di makam sebab yang istimewa. Baik, insyaAllah di pondok ini insyaAllah akan kita tingkatkan pelayanan kepada anak-anak, para hadirin hadirat. Kami sampaikan para pendengar dimanapun Anda berada, kamar mandi di pondok ini sudah banyak. Akan tapi ternyata masih kurang banyak. Jadi insyaAllah kita program dalam 2 bulan ini. Mohon disampaikan kepada yang lainnya. Dalam bulan 2 bulan ini kami akan membuat 100 kamar mandi. Kloset, toilet, sama sekaligus klosetnya. 100 kamar mandi sudah disiapkan. Dan kalau satu kamar mandi itu kurang lebihnya nilainya 2.500.000 sampai 3 juta. Dan ini harus kami targetkan, pokoknya Ramadan harus beres. Kami bilang kepada insinyurnya dan para tukangnya, Buya duitnya dari mana? Sudahlah. Ini minta saja, nanti tak didoain sama ibu-ibu soleha, sama bapak soleh nanti. Pokoknya saya dalam sebelum Ramadan ini 100 kamar mandi. Kami tidak ingin ada anak ngantri sakit perut. Dan jangan sampai ada orang mandi berdua, haram. Disepakati para ulama. Tidak ada di sini, alhamdulillah, mandi berdua. Kamar mandi sudah banyak, ini kamar mandi sudah ada berapa puluh, 100 lebih. Cuman masih kurang. Dan sudah ditempatkan oleh insinyurnya yang pejuang-pejuang, maka mohon. Kita ingin program membuat kamar mandi 100 kamar mandi. Mohon didoakan semoga Allah mengirim ahli surga. Apakah ada yang pengen? Saya pengen 30 saja, ngasih 30 juta muka. Saya pengen satu, ngasih 3 juta. Antara 2 juta sampai 2 juta, sampai 3 juta. Satu kamar mandi itu. Pilih, anggap saja 3 juta, baik. Aduh, saya pengen cukupi deh 300 juta, Bang. Karena kamar mandi kan untuk mandi, untuk wudu. Wah, ini bahasa bahaya. Gede yang mana pahalanya dengan masjid? Yang menjadikan gede adalah buahnya nanti. Sebab yang mandi di kamar mandi mau sholat di masjid. Yang mandi di kamar mandi menghafal Al-Quran, sama. Ada sebagian orang itu, karena hanya menghafal hadis membana lillahi masjidan. Ada orang itu kalau dimintai sedekah, enggak mau kecuali hanya untuk bangun masjid. Tak kemana-mana masjid, masjid, masjid. Masjid sudah banyak, Pak Haji. Tapi saya pengennya masjid. Karena saya pengen bangun rumah di masjid. Bangun pondok juga bangun rumah. Saya pengen bangun rumah di surga, katanya dia. Karena kalau membana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannati, hafal satu hadis. Siapa yang bangun masjid berarti bangun rumah di sorga. Saya pengen bangun rumah di sorga. Ya Pak Haji, bangun pondok juga bangun rumah di sorga. Sebab enggak ada yang ngisi masjid kecuali orangnya harus kenal ngaji dulu. Bahkan orang yang sholat di masjid harus melalui ilmunya orang santri. Masya Allah, program 100 kamar mandi. Kemudian sudah sering program 100 kamar mandi, kami sampaikan juga, minta didoakan, mohon. Kami pertama kali minta doa ibu, kami yakin di antara para bapak ini ada orang-orang tulus dekat kepada Allah. Ini segera mau ditingkat ke atas ini. Tingkat ke satu sudah beres, tingkat kedua, tingkat ketiga, sampai keempat, tidak salah. Ini kita satu-satu, memang caranya enteng, biar pakai uang receh dulu ya. Jadi ini dalam waktu dekat, sebulan ini kalau bisa, atau dua bulan, kita ngedak lagi. Dan ngedak itu tidak banyak, Bu. Sudah, kalau urusan dengan Allah jangan terlalu nganggap berat, sudah. Kita perlu dana kurang lebihnya 1,5 miliar, 400 juta sampai 500 untuk ngedak. Jadi kan kemarin ngedak yang 500 sudah beres. Sekarang mau ngedak lagi 500 lagi, berikut lagi 500 lagi. Siap, Bu, doain, Bu. Bu ya tidak ngomong siap kasih duit, tidak. Siap mendoain yang serius. Caranya berdoa sederhana. Ya Allah, kirimkan ahli surga yang bisa membantu. Ini. Gitu aja. Ahli surga sudahlah. Ahli surga, ahli ikhlas. Kirimkan ahli surga yang bakal bahagia di dunia dan di akhirat yang bisa menyelesaikan program ini. Itu doanya, Bu, ya. Ditambah satu lagi. Ya Allah, jadikan saya bersama mereka. Kalau ibu udah punya duit, besok punya duit akhirnya. Amin. Yang punya duit, yang mula-mula kikir, pelit, jadi mudah, dermawan. Ini adalah program besar kami suarakan hari ini. Dan juga jangan lupa, program mengikat hati masih tetap berjalan. Program mengikat hati. Kami ingin bahasanya jamaah di sini tidak hanya sekedar datang ke sini. Dan memang kita tidak datang ke rumah Anda minta duit untuk bangunan pondok, tidak. Akan tapi kami ingin bahasanya semuanya merasa bersambung, sambung hati. Yaitu masalah rongsok. Yang punya panci bolong, serahkan kepada rongsok. Maksud kami adalah agar Anda merasa bahwasanya Anda punya sambung dengan pondok di tempat ini. Bahkan subhanallah, ada salah satu orang di antaranya sekarang menjadi majlis ini gara-gara rongsok. Dikasih tahu sama tetangganya, Pak Aji punya rongsok, kasihkan ke pondok, dia tidak kenal pondok sebetulnya. Akhirnya diambillah barang rongsoknya. Bagus-bagus barang rongsoknya. Akhirnya kenal pondok. Subhanallah, setelah kenal pondok, telepon lagi, ada barang rongsok lagi. Ini. Akhirnya subhanallah pengen datang ke sini, ngaji akhirnya, Masya Allah ini. Padahal dia gara-gara rongsok ya. Jangan mikirkan masalah nilai, akan memikirkan bagaimana ibu sambung dengan majelis mulia ini. Semuanya sambung-sambung dengan rongsoknya. Wah ini, mulai dari kamar mandi 300 kok jadi kerongsok, Buya, bisa saja kamar mandi enggak jalan nanti. Oh enggak, ya. Kita di urusan itu, urusannya bagaimana semuanya sambung. Doain ya, doakan ibu bapak, doakan nanti malam, ngambil sholat dua rakaat, ngambil air wudhu, sholat dua rakaat, doanya, Ya Allah, kirimkan ke tempat ini pejuang-pejuangmu ahli surga, yang bahagia di dunia dan di akhirat, ditambahi keturunan-keturunannya juga. Yang pertama, kedua adalah Ya Allah jadikan kami bersama mereka. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang lain tidak bisa kita baca karena waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada pengumuman majlis. Majlis Ahad pagi besok seperti biasa rutin majlis Ahad pagi, kemudian kajian muslimah Umi di Kuningan, di Ruang Madya Islamic Center hari ini. Sore ini. Kemudian besok di MMR evakuasi. Kemudian pengajian Umi. Kemudian pendaftaran santri baru kelas tafaqquh, santri salaf kalau bahasa lain. Santri tafaqquh gelombang 1 21 Jumadil Awal 22 Rajab atau 1 Maret sampai 30 April. Gelombang 2 1 Rajab sampai akhir Ramadan. 9 April sampai 5 Juli. Adapun santri tahfidz untuk anak-anak spesial ini, mendirikan santri tahfidz untuk anak-anak dan memang sangat terbatas dan biarpun yang sudah daftar sudah mencukupi, akan tapi memang kita beri kesempatan yang lainnya bahkan untuk diseleksi nanti. Tanggal 22 Rabiul Akhir atau 24 sampai 24 Saban. Ya 1 Februari sampai 31. 1 Februari. Februari. Februari itu kapan? April kali. Hah? Hah? Ini 1 Februari dulu. Mulai 1 Februari sampai sekarang. Oh, 1 Februari sampai 31 Maret. Baik, insyaallah ya. Pendaftarannya di sini insyaallah semuanya. Semoga Allah mudahkan kita membimbing anak-anak kita, menggiring anak-anak kita kepada kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tustir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat. Ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Muliakan guru-guru kami, orang tua kami. Di dunia dan di akhirat, Ya Allah. Anak-anak kami, para santri kami, Ya Allah. Semua yang bersama kami, Ya Allah. Dan kami mohon, Ya Allah. Seperti Engkau kumpulkan kami saat ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Ya Allah, saat ini kami ingin dekat kepada-Mu, Ya Allah. Melalui kitab suci-Mu, Ya Allah. Maka cintakan kami kepada Al-Quran. Mudahkan kami untuk membaca Al-Quran. Mudahkan kami untuk memahami Al-Quran. Mudahkan kami untuk mengamalkan Al-Quran. Dan jadikan akhlak kami adalah Al-Quran. Dan kumpulkan kami kelak di surga bersama rombongan ahli Quran. Bersama imamnya ahli Quran kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami saat ini, Allah. Rindukan kami untuk berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, Ya Allah, kepada semua. Ya kami mohon, Ya Allah, semua yang telah berjuang di tempat ini. Apakah yang berjuang dengan harta mereka, atau yang berjuang dengan ilmu mereka, atau berjuang dengan pikiran mereka, atau berjuang dengan tenaga mereka, atau berjuang dengan panjatan doa, kami mohon Ya Allah berikan kepada mereka segala kebaikan Ya Allah untuk diri mereka dan keturunan keluarga mereka dan keturunan mereka, dan berikan kepada mereka kebaikan di dunia dan di akhirat Ya Allah. Yang telah berjuang di sini berikan segala ketulusan, yang berjuang bersama kami berikan ketulusan dan keikhlasan Ya Allah. Dan kami mohon Ya Allah kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus, orang ikhlas ahli surgamu Ya Allah, yang bisa berjuang bersama kami Ya Allah, orang tulus, orang ikhlas ahli surgamu Ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka Ya Allah. Ya Allah, jadikan kami bersama mereka, ya Allah, dan kami mohon, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan tambahkan kecintaan kami kepada syariat kekasihmu Nabi Muhammad, dan tambahkan kecintaan kami kepada ulama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada ahli bait kekasihmu Nabi Muhammad, tambahkan kecintaan kami kepada sahabat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari hal-hal yang menjadikan kami jauh dari kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Dan kami mohon, jauhkan kami dari segala dosa, jauhkan kami dari berprasangka buruk, dan jauhkan kami dari hamba-hamba yang berprasangka buruk. Dan kami mohon, ya Allah, tambahkanlah, ya Allah, ya Allah, mohon kami, ya mohon, ya Allah, tutuplah aib saudara-saudari kami dari mata kami, ya Allah. Tutuplah kekurangan saudara-saudari kami dari mata kami, ya Allah. Dan tutuplah aib kami dari mata-mata mereka, ya Allah. Dan bukalah aib dan kekurangan kami di mata kami, agar kami mudah untuk bertobat. Dan ampuni kami dan ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni kami dan ampuni dosa kami. Dan siapapun yang punya sifat-sifat kotor buruk, yang biasa berprasangka buruk, kami mohon lembutkan hati mereka, ya Allah. Jangan biarkan mereka terus dalam kehinaan itu, ya Allah. Berikan kepada mereka hati yang bersih sehingga bisa berprasangka baik kepada siapapun dari sahabatnya, saudaranya, atau keluarganya. Dan kami mohon, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.